Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna waridah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan kalimat per kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayyidul istighfar. Pada pertemuan kita sebelumnya nam telah menjelaskan abu'u laka bi ni'matika alayya, i'tiraf, pengakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Rasulullah SAW ya'tarif, Rasulullah SAW mengakui kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dan kenikmatan sangat banyak, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan sehat, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tiraf bin ni'mah min syukrillahi ta'ala, mengakui kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk dari syukur kepada Allah, bagian dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua nikmat yang kita dapatkan ini itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, kecuali Engkau ya Allah. Maka di dalam kalimat ini faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, itu mengandung dua sebab dari diampuninya dosa. Yang pertama adalah addu'a bil maghfirah, doa kepada Allah dengan meminta ampunan. Kita meminta ampunan kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ini doa meminta ampun kepada Allah sebab diampuninya dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan satu kejelekan atau menzalimi dirinya, kemudian dia istighfar kepada Allah, thumma yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillah, maka dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala ghafur rahima, maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian yang kedua, al-i'tiraf, pengakuan. Biannahu la yakfiru adz-dzunuba ahadun siwallah. Bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa hamba. Maka al-i'tiraf, pengakuan kita bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, ini juga menjadi sebab-sebab al-maghfirah, diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135, والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan orang-orang yang melakukan fahishah, perbuatan fahishah, perbuatan jelek, perbuatan mungkar, maksiat, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, dia pun segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia minta ampun kepada Allah. Istighfar, astaghfirullah, tiga melakukan satu dosa, istighfar langsung, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini i'tiraf, pengakuan dari kita bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, dan dia tidak terus menerus atas dosa-dosa yang dia lakukan tersebut dalam keadaan dia mengetahui ini perbuatan dosa. Artinya dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Jika dia mengetahui ini dosa, kemudian dia istighfar kepada Allah, dia tidak terus menerus di atas dosa tersebut, dia tinggalkan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "A'udzu bika min syarri ma sana'tu." Aku minta perlindungan dengan engkau, kepada engkau ya Allah, min syarri ma sana'tu, dari kejelekan apa yang aku perbuat. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kejelekan perbuatan kita. Karena manusia itu tidak terlepas dari perbuatannya. Imma dia kebaikan dia melakukan, imma kejelekan. Dan tidak ada seorang yang menjamin dirinya itu bebas dari perbuatan kejelekan. Mesti pada manusia itu menimpa badannya kejelekan, karena kita tidak maksum. Musuh-musuh kita tidak nyata, syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kepada larangan Allah, ingin mencari teman sebanyak-banyaknya di nar nanti. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Beliau Nabi SAW sendiri sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari kejelekan-kejelekan perbuatannya. Dan jenis-jenis kejelekan yang seseorang itu meminta perlindungan darinya, meminta keperlindungan kepada Allah darinya dari kejelekan tersebut, itu tidak keluar dari dua macam, anwa'us syurur al-musta'ad minha la takhlu min kismaini. Jenis-jenis atau macam-macam kejelekan itu yang diminta perlindungan darinya, kita meminta perlindungan darinya dari kejelekan itu, tidaklah terlepas dari dua macam. Imma syarrun waqa'a bih min ghairihi. Imma kejelekan itu yang menimpa pada diri seseorang, yang terjadi pada diri seseorang, itu disebabkan karena dari orang lain, dari yang lain, bukan dari dirinya, dari manusia menimpakan kejelekan kepada kita, atau makhluk-makhluk Allah yang lain, ada hewan, ada serangga-serangga yang berbisa, ada ular, ada hewan-hewan buas yang bias memangsa manusia. Ini semua kalau menimpa kepada kita dari serangan-serangan hewan buas rebus, hewan yang beracun, hewan berbisa, itu kejelekan. Ataukah manusia mendzalimi kita, memukul, maka ini adalah kejelekan. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluknya. Wa imma dhunub waqad minhu yu'aqab 'alayha. Imma dhunub, imma kejelekan itu berupa apa? Dosa. Imma dosa yang muncul, yang dilakukan oleh seseorang, yang itu yu'aqab 'alayha, diberikan hukuman dari dosa yang dia lakukan itu. Fayakunu wuku'u dhalik bifi'lihi wa qasdihi wa sa'ihi. Maka terjadinya dosa-dosa yang dia lakukan, dilakukan oleh seorang hamba itu, bifi'li, dengan perbuatannya sendiri, dengan tujuannya sendiri dan usahanya sendiri. Dan ini adalah kejelekan, kejelekan dosa-dosa yang akan diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya dari kejelekan perbuatan-perbuatan kita, yaitu jika seorang itu terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada dosa-dosa. Dan ini yang lebih besar dibandingkan kejelekan yang menimpa seseorang disebabkan karena orang lain atau makhluk Allah yang lainnya. Karena kalau itu tidak berakibat kepada akhirah. Bahkan kalau orang bersabar dari kejelekan orang lain akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kejelekan yang dilakukan oleh diri sendiri berupa dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan berakibat. Akibatnya panjang sampai di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan iqab, dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini. Karena kejelekan ini bersambung sampai di yaumul qiyamah nanti. Itu kejelekan yang dilakukan seorang hamba berupa dosa-dosa. Maka di sini Rasulullah SAW contohkan kepada kita perlindungan kepada Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. Apakah itu mendzalimi orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu semua kejelekan yang diperbuat oleh seseorang atau dosa-dosa yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza qala dzalik hina yumsi famat dakhala al-jannah." Kalau seseorang itu mengucapkan yang demikian ini, sayyidul istighfar, ini zikir, zikir pagi dan petang yang mestinya kita mendawamkan, merutinkan di waktu pagi ketika kita selesai sholat subuh, zikir baca ini, atau di waktu petang setelah kita selesai sholat asar, kita baca. Kalaupun kita tidak mampu untuk membaca seluruh zikir-zikir di sabah wal masa, jangan dilupakan yang ini. Jangan dilupakan ini, karena agungnya keutamaan buah dan faedah dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw kana min ahli al-jannah, atau dia menjadi ahli jannah. Di sini disebutkan Rasulullah SAW balasannya, orang yang mengucapkan ini ketika di pagi hari dia ucapkan, atau di sore hari ya, hina yumsi, ketika di petang hari dia baca, fama dakhal jannah aw kana min ahli al-jannah idza qala hina yusbih. Takala dia mengucapkannya ketika di waktu pagi, famat, lalu dia meninggal, min yaumihi mitlahu, meninggal di hari itu. Ketika dia selesai salat subuh di pagi, dia baca ini, sayyidul istighfar, kemudian dia meninggal di hari itu. Mitlahu, maka dia juga akan masuk ke dalam jannah sebagaimana disebutkan ketika di petang hari dia baca, kemudian dia meninggal, meninggal di malam harinya, maka dakhal jannah, orang tersebut akan masuk ke dalam al-jannah. Ini penjelasan dari kalimat per kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yukhadhu min al-hadith, faedah yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari hadith yang agung, hadith yang mulia ini. Banyak faedah di dalamnya disebutkan oleh ulama. Yang pertama, faedah yang pertama adalah al-hathu ala al-istighfar wa bayanu 'azimi fadlihi, anjuran atau dorongan untuk beristighfar, untuk memperbanyak istighfar, bukan hanya sebatas setelah selesai salat fardu kita beristighfar 5 kali dibaca, kali 3 15 kali, dikit. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita umatnya, beliau sampai 100 kali mengucapkan astagfirullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Wa bayanu 'azimi fadlihi, dan penjelasan tentang keagungan, agungnya fadilah dari istighfar ini, keutamaan istighfar ini. Di antaranya keagungan, keutamaan dari istighfar seperti yang kita sebutkan tadi adalah takfir dzunub, takfir as-sayyi'at. Istighfar itu akan menggugurkan dosa-dosa. Warafu darajat, warafu darajat, dan mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar." Sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan, bil laili wan nahar, di malam hari, di sepanjang malam, di sepanjang siang. Manusia tidak terlepas dari namanya kesalahan. Entah tulisan kita tersalah, tergelincir, mencela orang, menggibahi orang, memfitnah, dusta, atau mata kita melihat dosa, atau telinga kita, tangan dan kaki. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah, aghfiru dzunuba jami'a, aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku mengampuni dosa-dosa bagi kalian. Bahkan di hadis Abi Hurairah disebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, "Hina yabqa thulutul akhir wa dhalika kulla lailatin." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, dan itu setiap malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yastaghfiruni, mayastaghfirni, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya." Tafakkur alai. Ini yang pertama, keutamaan, keagungan dari istighfar, yaitu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah taala la yarfa darajat lil 'abdi. Inna Allah azza wa jalla la yarfa ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh fil jannah, dalam jannah diangkat derajatnya. Fa yaqul ya rab anna li hadhihi, wa harabku, dari mana aku mendapatkan ini? Diangkat derajatnya dari jannah naik ke tingkat jannah yang lebih tinggi. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, bistighfari waladikalak, ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Kita memintakan ampun, istighfar orang tua kita, baik yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal, kita mintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Maka ini akan menjadikan sebab diangkatnya derajat orang tua. Ya kaget di jannah nanti, loh, kok saya bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi, padahal mungkin ya amalan saya sedikit, dosa saya juga banyak. Ternyata anaknya yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, termasuk dari fadilah istighfar adalah istighfar itu jadi sebab lidafil azab wal masaib. Istighfar itu merupakan sebab-sebab lidafil azab, untuk menolak azab dan musibah-musibah. Ini diantara samarahnya, fadilahnya dari istighfar, yaitu bisa menahan atau menolak azab dan musibah-musibah. Sebagaimana maksiat dan dosa-dosa itu jadi sebab-sebab turunnya azab, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar ini bisa azab itu ditahan atau ditolak. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan, tidak menjadi mengazab seseorang atau sebuah atau suatu kaum disebabkan karena mereka istighfar, mereka berbuat dosa yang berhak baginya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu dia sadar, dia mengakui dosa-dosanya, kemudian istighfar kepada Allah, Allah kemudian mengangkat, tidak jadi menurunkan azab kepadanya. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, musibah-musibah yang menimpa kalian, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, itu disebabkan karena perbuatan kalian, karena kalian berbuat dosa, kalian berbuat maksiat, kalian melanggar larangan Allah, tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimpakan musibah kepada kalian. Wa ya'fuan katsiran, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, maafan yang banyak. Artinya kalau kalian istighfar, kalian minta ampun kepada Allah, Allah memaafkan. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-33, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jadilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dalam keadaan mereka itu istighfar kepada Allah, Allah tidak menurunkan adabnya kepada satu kaum yang senantiasa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilahnya, di antara samarah dari istighfar adalah sababun lijalbi rizq. Sebab-sebab datangnya rezeki, sebab seseorang itu dicurahkan rezeki kepadanya, dilapangkan rezekinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فَقُلْتُ, aku katakan, اسْتَغْفِرُوا, Nuh AS berkata kepada kaumnya, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan, atau Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit hujan lebat. Kalau kalian istighfar kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujannya dari langit, menurunkan hujan yang menyirami bumi sehingga tumbuh tanaman-tanaman, bisa berbuah, tidak kering, tidak mati tanaman-tanaman kalian, tanam kebun-kebun kalian. Wa yumbidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Allah perbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian, dan menjadikan bagi kalian jannatin, kebun-kebun, dan jadikan bagi kalian itu sungai-sungai. Demikian juga dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nastaghfir rabbakum min thumma tubu ilaihi." Kemudian istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, "Thumma tubu ilaihi," kemudian bertobatlah kepadanya, "Yumatiukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Kalau kalian istighfar kepada Rabb kalian, kepada Allah, bertobat kepadanya, yumati'ukum mata'an hasana, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Maka yang menjadi sebab mendapatkan rezeki, dilapangkannya rezeki, diperbanyaknya harta, diturunkannya hujan dari langit, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seseorang laki-laki datang ke Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang ketika itu musim paceklik, kekeringan, mengeluh datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri karena kekeringan yang melanda, tidak diturunkan hujan. Maka beliau mengatakan, "Astaghfirullah." Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi seorang yang lain mengeluhkan tentang kemiskinannya, kefakirannya. Maka beliau mengatakan kepadanya, "Istaghfirullah." Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi seorang laki-laki yang lain mengeluhkan juga kepada Imam Hasan al-Basri karena kebun-kebunnya kering. Maka beliau mengatakan kepada laki-laki ini, istagfirullah. Jawabannya sama, jawabannya sama, istagfirullah. Dari tiga orang yang datang kepada beliau mengeluh, mengadu tentang keadaannya, beliau menjawab, istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah, istighfar kepada Allah. Maka orang-orang mengatakan kepada beliau, datang kepadamu beberapa laki-laki yang mengeluhkan dengan berbagai macam keluhan, lalu engkau memerintahkan kepada mereka seluruhnya dengan istighfar. Maka beliau mengatakan, ma qultu min indi syai'an, aku tidaklah mengatakan sesuatu itu dariku. Inna Allah Ta'ala yakul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada di sini terangkum di dalamnya bagaimana dengan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak harta bagi orang-orang yang fakir. Ini diantara fadilah, keutamaan buah dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak buah dari istighfar atau fadilah dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.